Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surat Yusuf ayat 103 melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Yang artinya, dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Nabi Muhammad tetap akan mampu memaksa seluruh manusia untuk beriman walaupun dia sangat menginginkannya. Akan tetapi di sini, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan sikap penolakan mereka atas dakwah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih luas lagi pembahasan ayat yang kita kaji ini, saya didampingin oleh beberapa ustaz. Ustaz Zainal, Ustaz Fajrul, dan Ustaz Ardiansah akan memaparkan luas pengajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun pada ayat ini kita dikorelasikan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan mungkin kita kontekskan pada zaman kita ini. Kami silakan Ustaz. Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Ayat 103 ini masih terkait erat dengan pelajaran yang dipetik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bila pada pertemuan kemarin kita telah mengatakan bahwa keimanan itu memiliki kekuatan. Orang yang beriman itu akan menjadi orang-orang yang kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya inilah menyebabkan dia menjadi orang yang kuat, dan ketika dia kuat maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung, dan orang yang menang. Untuk itu ada panggilan sholat dengan hayya 'alal falah, mari menuju kepada kebahagiaan, karena itu adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman. Namun sayangnya di ayat 103 ini disebutkan, walaupun keimanan itu membahagiakan, keimanan itu menyebabkan kita menjadi orang yang beruntung, keimanan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang, banyak saja manusia yang tidak mau beriman. Walaupun kita mengetahui bahwa puasa itu menyehatkan, tapi banyak juga orang yang tidak mau melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita mengetahui bersama bahwa sholat itu adalah membuat kita lebih damai dan lebih tenteram, tapi banyak orang yang tidak mau melakukan ibadah sholat yang menenteramkan jiwa itu. Inilah pernyataan yang logis disebutkan oleh Allah, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidak banyak manusia yang akan mengikuti jalan iman, tetapi yakinlah ketika kita beriman bukan orang lain yang untung, tetapi kita. Maukah kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia, dan menang? Maka berimanlah dan jangan lihat orang lain. Kalaupun kita mengajak kebaikan dan mereka tidak mau mendengarnya, maka mungkin mereka belum sampai pada titik bahwa keimanan itu menang, bahagia, dan untung. Iya, menarik juga kalau kita melihat bahwa ayat yang mulia ini merupakan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi juga sudah disebutkan di dalam surah At-Taubah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha agar orang yang diajaknya dalam dakwah beliau itu senantiasa beriman dan mau menerima keimanan itu. Tadi Ustaz Zainal sudah menyinggung bahwa sebenarnya keimanan itu adalah menyejukkan, membahagiakan, dan memberikan solusi dalam kehidupan ini. Tapi betapa banyak, bukan hanya sekarang, pada masa lampau pun kita sudah melihat orang-orang kafir Quraisy atau telah membacanya, lebih tepatnya di dalam buku sejarah, ya, betapa banyak mereka yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, walaupun sekalipun Rasul berada di hadapan mereka. Jadi apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW sebenarnya adalah sebuah upaya. Penentuan hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri Abu Talib, juga pada akhir hayatnya dalam qaul yang rajih tidak beriman kepada agama Islam atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memeluk Islam. Oleh karena itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Banyak sekali ayat-ayat yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak memaksakan orang yang beriman. Nah, namun di sisi yang lain hal ini tidaklah sama. Artinya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang beriman dan ketika tidak beriman atau ditolaknya dakwah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih tidaklah sama dengan ungkapan sebagian orang-orang liberal yang mengatakan kita tidak bisa memaksakan keimanan sekarang kepada orang atau ketaatan, kita tidak bisa menjadi polisi moral sekarang ini. Apalagi ini di dalam bulan Ramadan sering sekali ada sweeping-sweeping yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam umat Islam. Dan sering sekali orang-orang liberal itu muncul menjadi pahlawan kesiangan seakan-akan kebebasan beragama itu boleh-boleh saja. Sehingga mereka sangat menentang sikap-sikap katakanlah dalam tanda kutip anarkis yang selalu ditujukan kepada kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingin mengatakan kepada mereka yang liberal, kalau tidak ada orang-orang yang melakukan ini, siapa lagi yang akan melakukannya? Dan Anda sendiri, apa yang telah Anda lakukan untuk agama ini? Bukankah Anda melakukan hanya tashwih, hanya membuat keraguan-raguan terhadap agama ini, bukan malah memperkokohkan akidah umat Islam? Jadi ketika seorang muslim sudah masuk dan mengikrarkan dirinya sebagai muslim, maka dia dipaksa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal ibadahnya yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ketika kita belajar fikih ada istilah taklif. Bukankah taklif itu beban? Artinya ketika seseorang itu telah memeluk Islam, maka dia wajib untuk menjalankan ajaran Islam itu. Dan ketika perbuatannya itu mengganggu ketentraman dan mengganggu kenyamanan orang lain, maka hal itu juga dilarang, bukan hanya oleh agama tetapi oleh undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan la ikraha fiddin adalah ketika seseorang itu berada di luar daripada agama Islam. Artinya ketika orang memilih agama yang lain, maka seorang muslim tidak dapat memaksakan agar orang itu masuk ke dalam ajaran Islam. Ini yang dimaksud. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, maka dia wajib untuk tunduk dan taat kepada aturan manhaj yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Jadi kita menghimbau kepada kawan-kawan yang berpikiran liberal atau orang-orang sebagian kecil sebenarnya dari kaum muslimin yang selalu menjadikan bulan Ramadan ini menjadi seakan-akan mereka adalah orang yang paling humanis, mereka adalah orang-orang yang paling menyebarkan kesejukan, ya, untuk sadarlah Anda bahwa apa yang Anda lakukan sebenarnya tidaklah lebih daripada malah menimbulkan keraguan-raguan umat Islam terhadap agamanya itu sendiri, bukan malah mengkokohkan agama pada diri seorang muslim yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan saya, Ustaz. Iya. Ayat ini juga mengindikasikan bahwasanya kesedihan Rasulullah yang begitu mendalam. Tapi begitu ayat ini turun juga ketika Allah berfirman wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin, ini menandakan bahwasanya tidak saja yang Rasulullah hadapkan atau permasalahannya pada masa itu, tapi seluruh manusia banyak yang seperti itu. Artinya seperti itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan ini juga banyak orang yang tidak berpuasa. Artinya janganlah kita merasakan sedih, karena kita cukup untuk mendakwah, menyampaikan kebaikan. Karena juga kalau kita melihat sebelumnya ini dari kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam ataupun kisah-kisah yang lainnya, yaitu di antara kisah Nabi Yusuf itu terucapkan bahwasanya Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya Tuhanku lebih bagus yang ia berikan kepadaku daripada bentuk godaan ataupun bentuk orang-orang yang tidak mau beriman, dalam arti kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yang lebih indah? Kita akan merasakan dari kisah Nabi Yusuf ini adalah apa yang diberikan oleh Allah tentunya. Maka kalau kita tidak mau menikmat, kalau kita tidak beriman, maka carilah bumi lain, kira-kira begitu kan? Karena Allah yang memberikan, menghamparkan bumi ini, langit ini, cari yang lain kalau kira-kira bisa. Maka keindahan itu juga harus disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkawan begitu juga, dalam berteman begitu juga, keindahan itulah yang mesti kita dahulukan daripada hasud, dengki, dan lain sebagainya. Karena tidak akan membawa keindahan hidup ini kalau kita membawakan hal-hal yang selalu merugikan kita, karena yang merugikan itu setanlah yang paling suka berkawan dengannya. Maka dalam hal ini juga kesempatan kita di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat indah. Maka keindahan itu harus selalu bersama kita, Ustaz Safiar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan dari kajian kita ini bahwasannya jangan bersedih dengan dakwah kita walaupun orang gak mau mengikut. Akan tetapi yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, keindahanlah yang diutamakan. Mudah-mudahan dengan kajian kita tercerahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, saya Safiar didampingin Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansah, dan Ustaz Fajrul mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.